فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Semoga dengan bertakwa kita mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga pusat pembentukan masyarakat yang dapat memainkan peranan ke arah meningkatkan syiar Islam. Masjid tidak hanya terbatas kepada ibadah khusus sahaja seperti ibadah solat. Sebaliknya, konsep dan falsafah masjid yang telah ditunjukkan dan diperdekatkan oleh sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkumi semua aspek kehidupan termasuk perhubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan antara manusia sesama manusia. Sebagai contoh, Masjid Nabawi di Madinah adalah menjadi nadi kepada keutuhan masyarakat dan negara Islam pertama, pusat perpaduan dan lambang kekuatan Islam. Ahli masyarakat pula hendaklah menyokong dengan sokongan yang padu. Setiap yang baik sama-sama dimajukan dan setiap yang buruk sama-sama dihapuskan. Inilah falsafah yang telah diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat semenjak baginda membina Masjid Quba di awal abad perkembangan Islam yang perlu kita contohi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-36 dan 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Maksudnya, nur hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu bersinar dengan nyatanya, terutamanya sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dimuliakan keadaan dan disebut serta diperingat nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah mensuci dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan petang. Ibadah itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat iman yang tidak dinilaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Pada umumnya, wajah masjid akan bergantung kepada taraf iman masyarakat setempat. Makin tinggi iman masyarakat setempat, maka memakmurkan ia sebaliknya. Makin rendah iman mereka, semakin sunyilah masjid tersebut. Dapat disimpulkan bahawa kegiatan perkhidmatan dan penampilan masjid merupakan satu alat penggerak yang dapat memberikan petunjuk sama ada masyarakat atau ahli karyahnya itu dalam keadaan iman yang tebal atau sebaliknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang suka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Mereka mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan tidak takut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah orang yang akan mendapat petunjuk ilahi. Untuk memakmurkan dan memasyarakatkan masjid, kita perlu kepada usaha yang gigih dan perancangan yang rapi. Setiap ahli karya atau para jemaah, lebih-lebih lagi para pegawai dan jawatan kuasa masjid hendaklah berusaha dan sentiasa menyokong penyuburan serta pengembangan budaya toleransi dan budaya berkasih sayang serta muhibbah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, usaha untuk mendapat hati masyarakat mencintai masjid amat memerlukan kerjasama, kesatuan dan kerahan tenaga daripada semua pihak. Sewajarnya pengurusan masjid perlu mengambil sikap mendekatkan mereka dengan perkataan lemah lembut dan berhikmah. Para pemimpin masyarakat dan ibu bapa perlu menjadi contoh dan memainkan peranannya dengan melibatkan diri dalam kegiatan masjid. Dengan adanya kerjasama erat antara pemimpin masyarakat, ibu bapa dan pengurusan masjid yang mesra, sudah pasti rumah Allah SWT akan menjadi makmur dan berkat akan sampai kepada seluruh masyarakatnya. Selain dengan matlamat menjadikan masjid sebagai pusat pembentukan masyarakat yang dapat memainkan peranan ke arah meningkatkan syiar Islam, kita perlu kepada usaha yang gigih dan perancangan yang rapi. Kita perlu berusaha menjadikan masjid kita kepada dua keadaan. Yang pertama, menjadikan masjid seperti besi magnet, iaitu mempunyai daya penarik kepada orang ramai supaya berminat berkunjung ke masjid. Semua pihak bertanggungjawab menyediakan bukan sahaja tempat ibadah yang selesa, tetapi kebersihan persekitaran dan keceriaan yang menarik, indah, gemas, tenang dan damai. Yang kedua, menjadikan masjid seperti lampu pelita di malam yang gelap, di malam yang gelap di mana kewujudannya menyinari hidup masyarakat di sekitar. Mereka yang susah dikenal pasti dan diusahakan bantuan. Mereka yang jarang datang ke masjid akan dapat merasakan kehadiran mereka di samping tertarik menerusi keramahan dan kemesraan ahli jawatan kuasa dan pegawainya. Setiap tutur kata dan tindak tanduk para aktivis, masjid perlulah sentiasa disandarkan kepada kesedaran bahawa kita sedang menjalankan amanah dan tanggungjawab dakwah. Sidang Jumaat yang berbahagia, selain daripada dua perkara di atas, pengurusan masjid juga perlu memastikan aktiviti pengibaran berjalan secara istiqamah atau berterusan agar masyarakat dapat melibatkan diri dengan aktiviti tersebut. Perancangan aktiviti yang berterusan memudahkan masyarakat yang merancang kehadiran mereka ke program pengibaran masjid. Antara aktiviti yang perlu diadakan secara berterusan ialah, yang pertama, kegiatan ibadah seperti solat fardu berjemaah, solat Jumaat, serta tarawih dan witir di bulan Ramadan dan lain-lain lagi. Yang kedua, kegiatan-kegiatan pengembangan ilmu, umpamanya ceramah atau kuliah agama, sama ada secara berjadual dan berkitab atau umum dan semasa. Dan kira selepas solat subuh, terutamanya pada hari Minggu atau cuti umum, kelas tahsin Al-Quran dan bahasa Arab, ceramah penjagaan kesihatan dan sebagainya. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan bagi merapatkan silaturahim antara jemaah, membaca yasin dan tahlil berjemaah setiap malam Jumaat, takbir raya dan marhaban dari rumah ke rumah yang dimulai dari masjid, menyempurnakan ibadah korban secara bergotong royong, menjadikan juru wadah, murid serta bergilir-gilir pada bulan Ramadan. Aktiviti bagi menarik golongan muda mendekati masjid juga perlu diperhebatkan. Usaha pengurusan masjid menyediakan kemudahan bersukan yang bersesuaian boleh menarik minat golongan ini mengisi masa riadah dengan aktiviti sukan tanpa mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim seperti menunaikan solat berjemaah. Solat berjemaah adalah sunnah yang sepatutnya tidak diabaikan oleh Muslimin sejati. Program-programnya serta majlis Qiyamul Lail khusus dan dipimpin oleh tokoh pemuda amat menarik minat jika dilaksanakan dengan perancangan yang rapi. Selain itu, masjid juga berperanan mewujudkan aktiviti yang boleh dikongsi bersama dengan golongan bukan Islam, antaranya menganjurkan pertandingan sukan seperti futsal, pingpong dan sebagainya, menjadikan kemudahan bilik mesyuarat kepada majlis perwakilan penduduk. Dan pengurusan masjid juga perlu menerapi usaha pembangunan persatuan penduduk dan perubahan rukun tetangga. Dengan adanya usaha begini dan mendapat kerjasama dari semua pihak, maka insya Allah masjid mampu dijadikan pusat aktiviti masyarakat dan akan sentiasa diimarahkan dengan berbagai bentuk aktiviti tanpa menjejaskan masa untuk meningkatkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggesa umat yang akan ceritakan kepada masjid supaya dapat menenangkan diri dan dapat mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mereka yang sentiasa mengunjungi masjid dengan tujuan beribadat dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan memperolehi ganjaran yang besar, iaitu syurga serta menjadi bukti tentang keimanan pada hari akhirat kelak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid aw ra'i, 'adda Allahu lahu fil jannati nuzula, kullama ghada aw raha." Rawahu Ahmad. Artinya, sesiapa yang pergi ke masjid di waktu pagi dan petang, Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuknya sesuatu hidangan yang biasa diberikan kepada tetamu di syurga bagi setiap kali ia pergi ke masjid sama ada pagi ataupun petang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yudzkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Maksudnya, nur hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diingat nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah mensuci dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan petang. Barakallahu li